spesial buat masyarakat. Bareng Beno Muzi, bareng-bareng Salto sore ini. Cuma bisa merasakan jernihkan rumah sani sama nasi song kari Terima kasih.